Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik dan para orang tua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu antara lain nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan dan waktu luang kita untuk belajar bersama tentang pendidikan ini, yang insya Allah taala kita akan membahas tentang pemagangan. Setelah kita menjuruskan anak-anak kita mengetahui apa potensi uniknya, yaitu ketika anak usia 10 tahun, maka langkah selanjutnya adalah memagangkan mereka. Namun perlu kita ketahui bahwa pemagangan ini pelaksanaannya nanti bertingkat-tingkat atau bertahap-tahap. Tentu saja magangnya anak usia 10 tahun dibandingkan dengan anak yang sudah balig akan berbeda. Demikian juga jika yang magang nanti adalah anak-anak yang sudah usia mahasiswa atau kuliah. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui, apakah makna dari magang itu? Kita sering mendengar kata magang, namun ada beberapa yang mengistilahkan magang itu berbeda satu dengan yang lain. Magang yang kita maksud kali ini yaitu latihan atau pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau di dunia industri atau di dunia usaha, yang pelaksanaannya itu kerjasama antara lembaga pelatihan, dalam hal ini bisa berupa sekolah atau lainnya, bekerjasama dengan dunia kerja atau dunia usaha atau dunia industri, yang pelaksanaannya dalam pengawasan atau pembimbingan dari kedua belah pihak. Ini yang terkait dengan makna magang. Nah, magang yang dimaksud di sini tentu saja bertujuan antara lain untuk menuju tujuan pendidikan, yaitu menjadikan anak-anak kita kelak menjadi anak yang berkinerja, yaitu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peradaban atau bagi umat. Ini terkait dengan kinerja. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan akhlak? Sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan itu ada dua dalam hal ini, yaitu menjadikan anak-anak kita berakhlak mulia, kemudian yang kedua menjadikan anak-anak kita berkinerja dan memberikan manfaat bagi umat. Nah, terkait dengan akhlak ini, maka ada istilahnya magang akhlak, yang dalam hal ini kita namakan dengan istilah mulazamah. Jadi ada dua hal terkait dengan pemagangan ini. Yang disebut dengan magang itu sendiri ini terkait dengan kinerja, kemudian yang terkait dengan akhlak disebut dengan mulazamah. Mulazamah secara makna itu sebenarnya mendiami atau menetapi. Maknanya adalah yaitu belajar bersama, yaitu belajar bersama dengan seorang guru ya, atau seorang kiai atau seorang ustadz ya. Tentu saja mulazamah ini adalah seorang yang berguru itu melihat keseharian hidup bersama dengan seorang yang dimulazamahi, baik itu berupa kiai ya, atau masyayikh atau ustadz atau yang lainnya. Nah, jadi maka perlu kita tegaskan di sini bahwa pemagangan anak kita ini terkait dengan magang bakat ya, yaitu yang terkait dengan kerja tadi, kemudian magang akhlak dalam hal ini adalah dinamakan mulazamah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa magang dan mulazamah itu penting? Mengapa magang dan mulazamah itu diperlukan? Perlu kita ketahui bahwa di dalam pendidikan itu ada yang bisa diajarkan, tetapi ada yang tidak bisa diajarkan tapi hanya bisa ditularkan. Kalau kita hanya mengajarkan anak-anak kita tentang misal keimanan, tentang misal kinerja dan sebagainya hanya di dalam kelas, tentu saja hasilnya akan berbeda. Sebab ada yang namanya adalah diajarkan dan ditularkan. Kalau hanya sekedar memberikan pengetahuan kognitif, itu mudah sekali diajarkan, tapi untuk yang terkait dengan keimanan, terkait dengan sikap ya, itu bisa ditularkan saja, tapi sangat sulit sekali hanya sekedar diajarkan. Nah, maka magang itu diperlukan karena seorang yang magang itu akan mengalami langsung, akan mengalami langsung, mengalami langsung apa yang bidang yang dia tekuni. Nah, akhirnya disitulah terbentuklah sikap-sikap, pandangan, pola pikir yang itu hanya bisa diperoleh ketika seseorang tersebut mengalami. Demikian juga dalam mulazamah. Di dalam mulazamah ada hal-hal yang tidak bisa didapat apabila hanya diajarkan di dalam kelas, hanya cukup dengan ceramah atau dengan membaca. Yaitu yang bisa didapatkan antara lain dari mulazamah itu, yang tidak didapatkan dengan cara yang lain, yaitu tentang akhlak, adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini hanya bisa ditularkan, yaitu dengan keteladanan. Walaupun mungkin seorang guru tidak mengajarkan secara langsung dengan lisan, namun karena muridnya melihat, memperhatikan dan mengalami langsung, maka akhirnya adab dan akhlak dari orang yang dimulazamahi seperti masyayikh, kiai, ustadz atau sebagainya itu, maka dapat diteladani oleh murid tersebut, sehingga bisa dikatakan akhlak dan adabnya itu menular. Ini adab, akhlak dan adabnya itu menular. Nah, ini pentingnya magang dan mulazamah karena ada proses penularan tadi. Hal ini sebagaimana terjadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sedang bermajelis, itu ribuan muridnya yang datang, yang hadir di majelis beliau itu ribuan. Namun yang mencatat itu sebagian kecil saja, sebagian besar hanya ingin melihat ya adab dan akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Ini menandakan bahwa pendidikan adab dan akhlak itu tidak diajarkan melalui lisan, namun ditularkan dengan mengalami sendiri dan melihat sendiri. Nah, ini antara lain mengapa magang itu diperlukan atau penting. Sebagai contoh misal, seseorang yang diajarkan tentang keterampilan mengelas, kemudian dia hanya diajarkan di sekolah ya, yang di situ tidak ada namanya konsumen, tidak ada dunia kerja yang nyata, misal rumah yang langsung, itu akan berbeda apabila dia itu belajar langsung di bengkel atau di pabrik yang di sana ada konsumen, kemudian langsung ada aturan-aturan kerja atau etos kerja, kemudian di sana nanti akan ada yang dinamakan dengan benda nyata ya, di mana benda itu akan dipasang. Nah, ini akan berbeda hasilnya. Demikian juga mulazamah. Kalau hanya di kelas dengan guru yang sama, kemudian nanti setelah itu pulang, guru mengajarkan dengan lisan ya, dengan menghafal, memahamkan mereka, membuat mereka mengerti, itu akan berbeda jika seseorang itu mulai jamaah melihat langsung kepada masyayikh atau kepada ustadz atau kiai. Nah, sehingga dengan melihat itu langsung melekat pada dirinya, tertular pada dirinya. Dalam hal ini dinamakan dengan istilahnya keteladanan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka sangat diperlukan sekali adanya pemagangan dan mulajamah ini. Terus selanjutnya bagaimana penerapannya sekarang kepada anak-anak kita? Kita setelah mengetahui apa itu magang dan mengapa magang itu penting. Jadi setelah anak kita usia 10 tahun itu diharapkan sudah ketemu potensi bakatnya, sehingga berharap kita bisa memagangkan mereka. Maksudnya apa? Agar mereka mengenal, minimal itu mengenal bahwa kelak dia akan menghadapi bidang yang sebagaimana dia magang sekarang. Nah, magang anak yang usia 10 tahun ini masih istilahnya magang pengenalan, ada yang dinamakan dengan magang level 1. Terus selanjutnya nanti kalau anak-anak sudah SMP, itu namanya magang level 2. Kemudian setelah dia itu balik, ya, setelah umur 15 tahun, itu makanya namanya magang level 3. Nah, magang level 1 ini itu tujuannya, ya, tujuannya adalah pengenalan. Maka seandainya, ya, seandainya anak ketika magang level 1 ini tidak ikut berkinerja, mungkin di sana dia hanya bekerja yang sangat sederhana, terus kemudian hanya memperhatikan, itu sudah mencukupi sebenarnya, karena itu hanya sekedar mengenalkan mereka. Nah, baik, kita bahas satu-satu ya tentang level-level magang ini. Yang pertama tentang magang level 1 pengenalan. Ini dilakukan ketika anak usia 10 tahun sampai usia 12 tahun, atau kalau dalam sekolah itu kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, tujuannya tadi sudah dijelaskan bahwa pada magang level 1 ini, usia kelas 4, 5, 6 SD ini, itu mengenalkan mereka pada bidang bakat yang telah mereka tekuni, bidang bakat yang telah kita temukan pada anak-anak kita. Ya. Terus kemudian waktu magangnya cukup setengah hari, terus kemudian satu bulan itu tidak cukup, tidak harus penuh, hanya beberapa hari saja dalam satu bulan. Terus kemudian ganti, di bulan yang lain bisa ganti dengan tempat atau bidang yang lainnya. Jadi sebagai contoh misal, anak kita ternyata ketika 10 tahun sudah ditemukan ya bakatnya pada bidang kuliner atau chef ya, terkait dengan masak-memasak. Nah, maka bisa jadi kita memagangkan anak tersebut di restoran. Nah, ketika usia 10 sampai 12 tahun ini yaitu kelas 4, 5, 6, maka kita cari restoran yang mau mengajarkan, yang mau melatih anak kita dengan usia yang demikian. Maksudnya melatih itu bukan berarti melatih kemahiran, tapi melatih tentang wawasan mereka, mengenalkan kepada mereka yaitu murid-murid kita tentang dunia kerja itu. Nah, misal sebagai contoh dia di restoran. Nah, maka di restoran tersebut dia tidak langsung kemudian membuat resep, itu terlalu tinggi. Dia juga belum waktunya untuk menyajikan, itu pun belum mampu, ya, belum mampu menyajikan atau melayani. Maka yang awal-awal ya untuk mengenalkan anak ini, sebenarnya anak itu hanya mengamati di sana, melihat. Terus kemudian bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana, seperti misal membantu mencuci piring, membantu membersihkan meja, ya, dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah hanya pekerjaan tambahan yang tujuannya adalah hanya sekedar ingin agar anak itu merasakan, ya, ikut merasakan atau mengalami. Ini yang tidak didapat di dalam kelas, ya, merasakan dan mengalami ini adalah sikap, ya, termasuk etos kerja di situ bisa tertanam pada diri anak dengan cara mengalami atau merasakan. Nah, kemudian selanjutnya anak magang mulai si toko itu buka ya, atau restoran itu buka, waktunya cukup sekitar 6 jam atau 4 jam. Misal masuk jam 8 ya. jam 12 atau zuhur itu anak sudah selesai. Dan bisa jadi kalau misal ini anaknya sekolahnya di formal, itu magangnya cukup hari Sabtu atau Ahad atau dua-duanya. Ya, Sabtu atau Ahad atau dua-duanya. Kemudian masuknya jam 8 sesuai dengan restoran tersebut buka sampai zuhur. Kemudian di situ dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana. Setelah 1 bulan atau 2 bulan, itu anak tersebut bisa dipindah di tempat yang lain. Kalau ternyata di restoran itu dia merasa tidak nyaman, kemudian muncul lagi bidang yang lainnya, ya bidang yang lainnya, yang cenderung ya dia cenderung di bidang itu, maka nggak mengapa nanti 1 bulan atau 2 bulan dipindah, ya dipindah ke tempat yang lain. Namun apabila anak sudah merasa nyaman di situ, maka tidak mengapa ya sampai mungkin 1 tahun atau 1/2 tahun dia berada di situ. Namun lebih baik ya perlu adanya pemindahan tempat magang agar pengalaman atau wawasan anak itu bertambah luas. Ini untuk pemagangan level 1 ya, kelas 4, 5, 6. Jadi jangan dibayangkan seperti magangnya anak-anak yang sudah atau orang-orang yang sudah dewasa. Berikutnya adalah magang level 2. Ini sekelas SMP ya, 12 sampai 15 tahun. Itu adalah magangnya tujuannya adalah untuk melatih anak-anak tentang keterampilan dasar pada bidang bakat yang dia tekuni. Ya, keterampilan dasar. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, ya misal tadi restoran, ya keterampilan dasar ini berarti anak tadi sudah mulai belajar menyajikan. Ya, sudah hanya bukan sekedar hanya mengenal tapi menyajikan. Bagaimana melayani tamu, yang menyajikan, kemudian memberesi atau mengambil piring dan sebagainya. Ini adalah keterampilan-keterampilan dasar yang akan dipelajari anak-anak yang magang seusia SMP atau level 2. Dan waktunya magang ini lebih padat dibandingkan yang level 1. Bisa jadi dia magang di situ sudah penuh, ya sudah penuh sehari penuh, namun waktunya tidak penuh 1 bulan, bisa jadi 2 pekan. Atau mungkin 1 bulan penuh, tapi habis itu nanti pindah ke tempat yang lain. Ini relatif ya, tapi yang penting tujuan dari pemagangan ini adalah melatih ya, melatih anak yang magang ini tentang keterampilan dasar. Kalau mungkin dia magang di bengkel sepeda motor, ya antara lain misal dia melepasi baut sepeda motor. Kalau level satunya mungkin membersihkan sepeda motornya. Ini level-levelnya, level-level yang kedua. Terus selanjutnya adalah level yang ketiga, ini sudah magang yang lebih ya, lebih tujuannya lebih dari yang level 1 dan 2. Jadi tujuan dari level 3 ini adalah sudah ke latihan keterampilan mahir. Jadi kalau di restoran tadi anak-anak sudah mulai memasak ya, termasuk juga di dalamnya membuat resep. Ini sudah ke latihan mahir. Ya, karena usia-usia anak-anak SMA ini sudah balik dan seharusnya dia itu sudah berkinerja. Ya, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri lah, ini untuk meningkatkan menjadi lebih mahir. Ini. Kemudian waktu magangnya bagaimana, bisa 4 bulan berturut-turut. Ya, 4 bulan berturut-turut nanti pindah ke usaha lain 4 bulan berikutnya. Karena untuk menjadi mahir ini enggak bisa kayak level 1 hanya hari 1 atau akad saja, enggak bisa seperti yang level 2 yang mungkin hanya 1 bulan atau mungkin 2 pekan saja. Ini butuh waktu yang lama. Jika perlu mungkin 1 tahun sampai dia menjadi mahir. Ini lebih lama waktunya. Nah ini dia kerjanya full penuh ya, termasuk etos-etos kerja yang ada di tempat magang itu dia harus melaksanakannya. Maka posisinya mirip ya, walaupun mungkin statusnya dia adalah sebagai latihan ya, sebagai latihan, tapi posisi dia di situ adalah seperti karyawan atau pegawai yang lain di situ. Dia sudah masuk tim di situ, hanya saja bisa jadi mungkin dibayar atau tidak, itu terserah dari pemilik tempat usaha tersebut. Nah, ini tentang magang ya. Nah, terus bagaimana dengan mulazamah? Nah, mulazamahnya anak-anak SD ya, ini bisa jadi dia hanya berkunjung kepada asatid yang lain yang mungkin bukan di sekolahnya, atau mungkin ingin mengikuti kajian-kajian yang di sana itu banyak orang-orang tua yang ikut ya, bukan untuk kajian anak-anak tapi untuk orang-orang tua. Nah, dia akan mungkin ikut di situ, bisa jadi tidak mencatat dia itu. Tidak mencatat, ya mungkin bisa jadi tidak apa namanya bisa mengambil faedah dari ilmu yang diberikan, tapi anak tersebut untuk memulai ya level 1 ini melihat ya. Ini untuk pemula ya, yaitu melihat ustadznya dalam hal ini perilakunya, adab akhlaknya, dan itu akan dia akan meneladani dari ustadz tersebut. Ini level 1 ya, dan waktunya juga tidak penuh ya, sebagaimana magang tadi pada mulai jamaah ini mungkin bisa jadi sepekan sekali ya, ketika ada ajian rutin pekanan itu bisa ikut ya, ya hadir di situ ya, walaupun mungkin dia belum mencatat. Kemudian untuk mulai jamaah level 2 ya, sudah mencatat hal yang pokok ya, yang pokok dalam ini adalah hal yang umum yang terkait dengan pelaksanaan ibadah ya, yang sifatnya wajib ya, dan sunah-sunah mu'akadah, sunah-sunah yang dikuatkan, yang istilahnya belum ke arah-arah ke spesialis. Ini masih tentang ilmu-ilmu yang pokok ya, dia penguatan ilmu yang pokok, dan waktunya ini bisa jadi setiap pekan ya, mungkin dia mengikuti daurah berapa hari di tempat di mana. Nah, ini untuk magang level SMP, dan ini sudah mulai mencatat ya, sudah mulai mencatat dan mengambil faedah-faedah, namun sifatnya masih bersifat umum ya, bersifat umum yang terkait dengan ilmu-ilmu yang pokok. Kemudian yang mulai jamaah yang level ketiga ini sudah ke mahir. Jadi misal sebagai contoh, dia ingin mulai jamaah dalam hal ini terkait dengan ingin belajar tentang kitab tertentu, maka dia akan belajar kepada ustadz atau masyayikh atau kiai yang mengajarkan kitab tertentu tersebut, sampai bisa jadi kitab tersebut tamat. Atau mungkin dia ingin belajar ilmu hadis, maka dia belajar kepada ustadz atau ulama atau syekh yang ahli dalam ilmu hadis, sehingga dia bisa mengambil banyak faedah di situ. Ini sifatnya adalah sudah ke spesialis atau mahir, dan bisa jadi dia bisa magang bertahun-tahun. Ya, ada yang kadang-kadang sampai setahun, dua tahun, ada yang sampai empat tahun, itu relatif ya, tergantung kondisi masing-masing. Nah, demikian tentang masalah magang ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini, yang menjelaskan tentang materi kita tentang pemagangan dan beberapa level-levelnya tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda, kami ingatkan sekali lagi, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui 08 993 9903 0417, via SMS ataupun WhatsApp. Dan bagi Anda para penonton di YouTube, silahkan tulis pertanyaan Anda di live chat channel YouTube kami, Radio Mutiara Quran Semarang. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari live chat YouTube dari channel Akal Sehat, penonton setia kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika anak usia SD sudah dimagangkan Ustaz, apakah tidak menjadi beban psikologi Ustaz bagi anak dan orang yang dimagangi? Karena mungkin bisa jadi tempat magang malah menjadi perawat anak atau babysitter, dan malah menjadi merepotkan karena anak belum siap dan tempat magang pun juga belum siap. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus sekali dari channel YouTube Akal Sehat ya. Apakah anak yang SD magang itu tidak merepotkan? Makanya kita kembali lagi kepada apa sebenarnya makna magang itu. Magang itu pelatihan ya, yang merupakan kerjasama antara pihak lembaga pelatih atau sekolah atau lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Itu kerjasama. Dan tentu saja ini harus melibatkan, kalau dalam hal itu adalah sekolah formal, melibatkan pemerintah, karena dalam pemerintah sendiri juga memprogramkan adanya pemagangan ini yang terkait dengan mungkin Kementerian Tenaga Kerja bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, kemudian bisa bekerja sama juga dengan Kadin ya, Kamar Dagang dan Dunia Industri itu, dan akhirnya dengan kerjasama itu ya, karena ini namanya sifatnya kerjasama, tentu saja pihak yang dimagangi merasa tidak direpotkan karena ini kerjasama pendidikan ya, bukan istilahnya anak dipekerjakan. Nah, Jadi intinya perlu adanya MOU terlebih dahulu. Ini yang pertama ya. Jadi biar tidak merasa tempat yang dimagangi itu merasa direpotkan, perlu ada MOU atau semacam kerjasama bahwa ini adalah apa bidang pengembangan pendidikan ini. Dan tentu saja kalau lebih kuat lagi adanya aturan ya, aturan dari pemerintah atau undang-undang terkait dengan pemagangan ini. Nah, kemudian terkait dengan apakah anak tidak tertekan ya. Makanya di sini waktunya cukup 1 pekan itu 1 hari dan itu setengah hari kerja. Ya, misal hari Sabtu saja atau Ahad saja atau 2 hari. Nah, waktunya pendek. Nah, di situ anak tidak tertekan karena apa? Memang dari awal sudah dijelaskan dalam MOU itu untuk anak-anak SD itu sifatnya adalah pengenalan. Ya, sifatnya adalah pengenalan. Mungkin seandainya anak di situ mungkin melihat saja, memperhatikan saja tanpa ikut bekerja pun tidak masalah sebenarnya. Dan insya Allah itu tidak merepotkan bagi tempat yang dimagangi. Nah, tentu saja ada pembekalan ya, sebelum magang itu tentu harus ada pembekalan. Anak-anak diberitahukan dan sebelum magang di situ bisa jadi berkunjung terlebih dahulu ke tempat magangnya. Nah, insya Allah ta'ala ya hanya mungkin 1 bulan hanya 4 kali ya, karena mungkin ada 4 pekan itu insya Allah tidak masalah. Setelah itu nanti pindah ke tempat yang lain. Nah, demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan khususnya tadi yang bertanya untuk channel Akal Sehat, kami ucapkan jazakallahu khairan. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua datangnya dari WhatsApp. Kali ini datang dari Ummu Fatimah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah pemagangan usia SD sudah teruji Ustaz? Bagaimana jika lebih baik kursus atau bagaimana Ustaz? Silahkan Ustaz. Ya. Apakah pemagangan untuk tingkat SD sudah teruji? Ini belum diuji untuk lembaga pendidikan, namun sudah banyak teruji untuk lembaga-lembaga non formal, terutama para pelaku pendidikan rumah ya, dan para pelaku homeschooling. Ini mereka mulai mengenalkan anak-anak mereka ketika mereka masih SD ya, usia 10 tahun, mengenalkan kepada mereka. Dan tentu saja ya, pengalaman ketika mereka SD itu akan bisa terbawa sampai dia dewasa kelak. Ini yang sudah dialami oleh para praktisi di bidang pendidikan non formal. Namun dalam pendidikan formal ya, untuk saat ini dahulu itu mungkin tingkat SMP ketika masih ada ST ya, sekolah teknik, kemudian ada namanya sekolah menengah ekonomi pertama atau SMEP, dan sekolah-sekolah yang sudah penjurusan ya di bidang di tingkat SMP dulu. Namun saat ini pendidikan formal kita pemagangan dimulai ketika pendidikan tingkat SMK ini. Dan mudah-mudahan kelak mungkin ada kebijakan-kebijakan, sebab harapan kita begitu anak balik itu sudah berkinerja, karena sudah balik itu dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah, maka diharapkan magangnya sebelum balik ya. Sebagaimana ini terjadi kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka itu ketika balik sudah memiliki peran ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga magang ya, untuk berdagang bersama pamannya, yaitu ke Yaman, itu usia kurang lebih 11 tahun. Termasuk Zaid bin Thabit itu juga usia belasan tahun ya, sebelum 15 tahun sudah mahir dalam bidang bahasa. Nah, ini bagaimana efektifnya jika dibandingkan dengan pelatihan atau kursus? Pelatihan atau kursus itu masih tingkatnya seperti sekolah. Padahal magang ini adalah langsung ke dunia kerja. Maka kalau dikaitkan dengan kursus, maka kursus itu belum magang ya, itu masih pelatihan sebagaimana sekolah. Nah, maka agar anak tahu dunia kerja yang sebenarnya itu, yaitu dalam tahap ini untuk SD itu pengenalan, langsung terjunkan ke dunia usaha. Tentu saja berbeda dengan kursus ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya tadi untuk Ummu Fatimah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan selanjutnya kami lanjutkan pertanyaan dari WhatsApp, datangnya dari Abu Abdillah di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begitu banyak di luaran beredar yang mengatasnamakan pendidikan berbasis fitrah. Lalu bagaimana Ustaz untuk mengidentifikasi di manakah di antara yang banyak itu yang benar, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ya, Masya Allah, dari Abu Abdillah di Semarang, semoga Allah menjaga Abu Abdillah dan keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Banyak sekali klaim ya sekolah-sekolah yang menyebut sekolahnya adalah berbasis fitrah. Termasuk juga banyak sekolah yang menyebut bahwa itu adalah sekolah karakter ya. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa itu adalah sekolah alam. Ya, menyebut itu sangat mudah. Tapi apapun nama sekolah tersebut, yang terpenting adalah hakikatnya. Nah, bagaimana sekolah yang berbasis fitrah itu? Sekolah yang berbasis fitrah itu adalah sebenarnya sekolah yang kembali kepada dasar-dasar yang ada pada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita lihat dari visi misinya. Kalau dalam tujuan pendidikannya itu tidak sesuai dengan Quran Sunnah, maka sudah jelas itu tidak sesuai dengan fitrah, karena namanya fitrah itu adalah hakikat manusia. Nah, maka tujuan pendidikan itu harus diselaraskan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ini, jadi di situ bukan hanya sekedar bakat ya. Kalau hanya sekedar bakat saja tanpa adanya pendidikan akhlak ya, maka di situ bukan pendidikan berbasis fitrah. Jadi pendidikan berbasis fitrah itu sebenarnya terkait dengan tujuan ya, penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkait dengan pendidikan berbasis akhlak dan bakat ya. Jadi kalau hanya bakat saja itu masih pendidikan umum. Ya, kalau hanya akhlak saja ya tidak ditumbuhkan bakatnya, itu pelajaran diniyah. Ya, pelajaran diniyah. Maka dalam pendidikan berbasis fitrah ini, di dalam pendidikannya di situ dia ya, ada pendidikan akhlaknya ya, dan dengan cara-cara bagaimana menumbuhkan akhlak anak ya sesuai dengan fase-fasenya. Di samping itu juga bakat anak juga ditumbuhkan, termasuk di dalamnya dikenali gaya belajarnya, keunikan potensinya dan sebagainya. Ya, jadi dua hal ini ya, akhlak dan bakat inilah yang menjadikan ukuran bahwa pendidikan tersebut berbasis fitrah. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Jika pertanyaan tidak ada yang masuk setelah ini, kami cukupkan, Ustaz. Ini pertanyaan yang terakhir yang masuk, Ustaz. Datangnya dari Bu Anik di Gayam Sari, Semarang, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, pada usia berapa anak bisa diikutkan untuk kursus keterampilan? Karena yang saya ketahui, beragam penelitian menyatakan semakin dini semakin baik. Tapi dalam usia yang terlalu dini, terkadang orang tua belum mengetahui di mana minat dan bakat anak tersebut. Bagaimanakah jika sudah dikursuskan, ternyata bakatnya tidak dalam bidang tersebut? Silakan, Ustaz. Ya. Jadi pada usia berapakah anak mulai dikursuskan? Nah, pengkursusan ini sebenarnya adalah sudah kepelatihan sesuai jurusan, ya, walaupun belum dikatakan sebagai magang. Yaitu ketika anak dilatih atau dikursuskan pada bidang bakatnya setelah penjurusan ya, berarti usia 10 tahun. Setelah usia 10 tahun ini, nah tentu saja setelah pengkursusan itu ya, anak dimagangkan. Maka harapannya tempat kursus tersebut memiliki link atau kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri, sehingga anak di samping belajar di kursus tersebut, dia juga akan melakukan magang. Ini yang ideal adalah demikian. Nah, kalau lebih dini ya, sebagaimana kita ketahui, misal anak dari TK sudah dilatih atau dikursuskan bidang tertentu, ini belum kelihatan ya. Apalagi ya, untuk usia TK sebagai contoh, sebelum 7 tahun itu bukan masa-masa pelatihan ya. Itu juga belum masa emas penumbuhan karakter bakat. Itu masih masa emas karakter keimanan ya. Mungkin bisa jadi anak TK dikenalkan saja ya, dikenalkan dengan bidang-bidang tertentu seperti kursus, hanya mengenal saja, bukan untuk berlatih. Mengenal di situ mungkin hanya sehari dua hari melihat, tujuannya adalah untuk menumbuhkan ketertarikan, itu saja. Ini untuk TK. Kemudian nanti kalau sudah SD pun juga kelas 1, 2, 3 itu belum masa-masa pelatihan bakat, itu masih penumbuhan karakter belajar. Anak menuntaskan rasa ingin tahu dan bisa berubah-ubah di situ. ya belajarnya. Makanya kalau anak lebih dini ya dikursuskan, biasanya dia cepat bosan kadangkala, kemudian berpindah ke bidang yang lain. Ini hal yang sangat wajar. Tapi setelah 10 tahun itu anak cenderung lebih fokus ya, lebih tajam arahnya, sehingga anak tidak berpindah-pindah bidang. Apalagi apabila sudah menjelang, setelah balik ya, menjelang atau setelah balik itu lebih fokus lagi. Nah, maka urutan tentang penumbuhan karakter ini harus kita pegang ya. Yang sejatinya penumbuhan karakter bakat ini adalah fase-fase yang paling akhir ya. Yang pertama kita tumbuhkan karakter keimanan dulu, ini terkait dengan akhlak ya. Jadi akhlak dulu ya, ditumbuhkan. Kemudian yang kedua adalah ditumbuhkan karakter belajar yang mulai 7 tahun sampai 10 tahun. Tujuannya adalah menuntaskan rasa ingin tahunya, harapannya anak menjadi pembelajar seumur hidupnya. Nah, baru setelah itu 10 tahun itu anak dimagangkan ya, dijuruskan. Harapannya begitu dia balik ya, misal usia 14 atau 15 tahun, dia statusnya benar-benar seperti manusia dewasa. Karena memang hakikat seanak setelah balik itu bukan anak-anak lagi, tapi sudah dewasa, dan dia memiliki tanggung jawab sebagaimana orang dewasa yang lain. Maka seyogianya anak yang sudah balik itu sudah memiliki keterampilan ya, untuk menghidupi minimal dirinya sendiri, walaupun dia belum mampu untuk menikah. Sudah punya keterampilan. Kemudian di situ karena akhlak sudah ditumbuhkan, sehingga dia di samping memiliki keterampilan, dia juga inovatif ya, karena pembelajar tadi. Terus kemudian dia memiliki akhlak yang mulia. Itu diharapkan anak setelah balik. Nah, itu kalau kita undur-undur terus ya, kalau kita undur-undur terus, nah akhirnya anak yang sudah balik merasa dirinya masih anak-anak, merasa bahwa dirinya belum mampu apa-apa, apalagi menikah ya, menghidupi istri atau suami, atau menghidupi istri atau orang lain. Maka untuk menghidupi diri sendiri saja nggak mampu ya, dia nggak mampu. Nah akhirnya mundur-mundur terus ya, akhirnya muncullah yang dinamakan remaja itu ya, yaitu yang sudah balik tapi ternyata dia belum akil. Nah ini tentang masalah pemagangan ya, ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Selanjutnya saya simpulkan ya, kesimpulan dari kajian pada kesempatan kali ini, bahwa memang pemagangan usia 10 tahun secara formal di pendidikan negara kita ini belum ya. Nah, kemudian banyak yang menanyakan juga bagaimana nanti seandainya ini terkait dengan masalah eksploitasi anak. Perlu dikatakan bahwa di sini ini bukan bekerja anak tersebut, tapi anak belajar ya, mengenal ya, sebagaimana anak mengunjungi sebuah pabrik, sifatnya adalah kunjungan dan belajar, bukan mereka ikut bekerja. Ketika juga mereka, ketika dia di SMP juga demikian, itu belum bekerja, sifatnya masih berlatih ya, belajar di sana. Maka harapannya ada kerjasama yang baik ya, antara pihak lembaga, baik yang formal maupun non formal, dengan lembaga apa, dunia usaha atau dunia industri. Sebab adanya kerjasama yang baik ini, adanya kerjasama yang harmonis, itu akan memperlancar proses pemagangan. Sebab kalau tidak ada hubungan yang harmonis, nanti bisa jadi pihak yang dimagangi merasa direpotkan. Atau mungkin kalau nggak ada kerjasama yang jelas dan harmonis, anak di sana merasa dieksploitasi. Nah, sehingga tidak terjadi kenyamanan. Tapi kalau sudah jelas MOU-nya, tujuannya apa, pelaksanaannya bagaimana, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun dia magang mulai usia 10 tahun. Namun demikian ada alternatif yang lain, pemagangan ini dilaksanakan secara non formal ya. Jadi tidak sekolah yang melaksanakan, kalau misalnya dia di sekolah formal, karena sekolah formal SD enggak ada, tidak ada program pemagangan. Ini yang melaksanakan orang tua sendiri. Misal orang tua punya saudara ya, yang punya usaha atau mungkin punya industri. Nah, mungkin bisa apa namanya, dengan bekerja sama dengan saudaranya tersebut dalam hal pemagangan anaknya ya. Jadi sifat persaudaraan ini lebih bagus, lebih enak. Namun tidak semuanya bisa seperti ini, karena tidak semua saudara itu memiliki usaha. Nah, maka perlu adanya apa, komunitas ya, semacam komunitas yang bisa mengumpulkan beberapa orang yang memiliki visi yang sama, maka dengan komunitas itu, mengatasnamakan komunitas bisa mencari tempat-tempat usaha untuk membuat MOU atau kerjasama. Nah, maka memang kalau ini dilaksanakan secara sendirian, ya maka akan merasa berat. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya tentang magang, ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita ajarkan di kelas kepada anak-anak kita, ya, baik dengan dialog atau ceramah atau dengan membaca, tapi hal tersebut yang dipelajari anak harus dialami langsung, ya, karena sifatnya adalah tertular antara lain tentang apa? Tentang wawasan dunia kerja dan tentang moral atau akhlak. Ini yang bisa, tidak bisa diajarkan hanya cukup dengan lesan atau ceramah atau dialog atau sifatnya membaca, tapi anak atau orang yang makan tersebut mengalami langsung. Dan ini terjadi pada orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu juga demikian, ketika mereka mulazamah menempuh perjalanan yang jauh, ya, hanya untuk belajar kepada seorang guru, bahkan mungkin hanya ingin mendengar sebuah hadis. Karena ada proses yang mengalami dengan perjalanan begitu jauhnya, kemudian ketemu langsung dengan gurunya, merasa bahwa pertemuan itu sangat berharga sekali. Maka sang penuntut ilmu tentu saja akan berusaha agar ilmu yang didapatkannya, karena dengan perjuangan yang sangat berat, itu akan diikat, betul-betul diikat dengan hafalannya dan tulisannya. Nah, karena proses merasakan itu tadi, akhirnya memberikan kesadaran yang sangat kuat, ya, kesadaran yang sangat kuat. Nah, karena mengalami langsung. Sedangkan saat ini, ya kalau zaman dulu mungkin ulama itu perjalanan satu bulan untuk mendengar satu hadis. Sekarang ini satu hari kita bisa membuka banyak hadis. Tapi kenapa? Karena prosesnya begitu ringan. Proses yang begitu ringan, mudah. Akhirnya juga rasa ketika mendapatkan ilmu tersebut berbeda dengan ketika melakukan perjalanan jauh. Nah, ini antara lain pentingnya magang, ya, jadi ada proses merasakan atau mengalami. Ini yang tidak didapatkan di dalam kelas, ya, atau di rumah kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari anak pribadi dan setan, ya, semoga Allah mengampuninya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan membimbing kita, ya, dan selalu mengarahkan, memimpin kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik, ya, pada zamannya nanti. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.